bukan permasalahan inti. Dan telah kita terangkan bahwa Muhammad bin Abdullah Imam semakin menegaskan dalam khutbatul Eid bahwa dia dalam kondisi tidak terpaksa sama sekali. Bahkan justru dia menguatkannya, menyebutkan masalih, kemaslahatan yang terjadi dari penandatanganan tersebut. Dan sekali lagi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang harus ditekankan di sini bahwa para ulama tatkala mereka melakukan intiqad, mengkritik Muhammad bin Abdullah Imam, bukan dari sisi melakukan suluh dengan kaum Rafidah. Sebab membuat perjanjian damai bahkan dengan orang-orang kafir adalah perkara yang ma'ruf di dalam al-Islam. Kita mendapati dalam kitab-kitab fikih dalam pembahasan al-jihad ada perkara-perkara yang menyebutkan tentang permasalahan suluh, masalah al-hudnah, al-musalamah. Yang ini hal yang ma'ruf terjadi zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Perjanjian damai antara Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan kaum Yahudi yang akhirnya mereka membatalkan perjanjian damai tersebut, yakni pihak Yahudi, yang menyebabkan terjadinya peperangan Banu Quraidah, Banu Qainuqa', Banu Nadir. Demikian pula sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai dalam peristiwa Hudaybiyah terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin dengan pihak orang-orang kafir Quraisy. Jadi ini bukan perkara yang iskal. Syekhuna Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahmatullahi alaih, beliau pun pernah membuat perjanjian dengan kaum Houthiyah, Badruddin al-Houthi, yang difasilitasi oleh pemerintah negeri Yaman ketika itu. Namun yang menjadi permasalahan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah adalah isi yang terkandung di dalamnya. Sekali lagi, isi yang terkandung di dalamnya, yang terdapat kekufuran, kebatilan, mengandung kaidah al-ikhwaniyah, kaidah al-ikhwan muslimin, kaidah hasan al-banna, al-ma'zirah wa ta'awun, ata'awanu fima ittafaqna alayhi wa na'tadiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fih. Kita kerjasama dalam hal-hal yang kita sepakati. Adapun yang kita berbeda, yakni antara sunnah dengan syiah, maka kita saling memberi uzur. Kalam batil. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sudah kita bacakan apa yang terkandung dalam wasiqah ini. Bahkan ajakan untuk menanamkan rasa persaudaraan dengan kaum Syiah Houthiyah. Apakah mungkin kita bisa menjadikan mereka sebagai saudara yang telah menghukumi bahwa para sahabat Rasul ridwanullahi alaihim ajma'in adalah kafir murtad sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam, kecuali segelintir dari kalangan para sahabat? Kalau Allah, apakah mungkin kita bisa menanamkan rasa ukhuwah terhadap mereka yang menuduh bahwa Al-Qur'anul Karim muharraf, telah berubah, banyak yang dihilangkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Apakah mungkin kita menanamkan rasa persaudaraan dengan mereka-mereka yang memerangi Islam, menghalalkan darah Ahlus Sunnah, seperti Syiah, Hudhiyah, Ar-Rafidah dan seterusnya dari keyakinan-keyakinan yang batil. Mereka adalah para pencela ummahatul mu'minin, pencela Aisyah radhiyallahu anha, pencela Hafsah radhiyallahu anha, pencela para sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan yang lainnya. Keyakinan-keyakinan yang mirip dengan keyakinan Yahudi dari Al-Bada, Ar-Raj'ah, Taqiyah, menghalalkan mut'ah, memungkinkan bagi seorang menikahi seorang wanita dengan menentukan berapa lama pernikahan itu ditetapkan dalam akad, sebulan, dua bulan nikahul mut'ah, lalu menyebutkan kutaman-kutamannya. Barang siapa yang melakukan mut'ah sekali, maka dia seperti Hussein. Siapa yang mut'ah dua kali, dia seperti Hasan. Siapa yang mut'ah tiga kali, maka dia seperti Ali bin Abi Thalib. Yang mut'ah empat kali seperti Rasul. Gimana kalau mut'ah seratus kali? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ini keyakinan mereka. Mungkin ditanamkan rasa persaudaraan dengan orang-orang yang paling jahat di muka bumi ini, firqah yang paling buruk, yang paling jahat terhadap kaum muslimin adalah Syiah Rafidah. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hal ini merupakan hal yang jelas bagi kita bahwa ini batil. Dan Muhammad al-Imam wajib baginya untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan malah selalu memberi udzur terhadap dirinya. Telah disebarkan beberapa syubhat yang berusaha memberi udzur kepada Muhammad al-Imam, sementara Muhammad al-Imam tidak merasa memiliki udzur. Nah, ada yang mengatakan bahwa kaum Syiah Rafidah siap-siap apabila tidak ditandatangani maka mereka akan segera menyerang. Subhanallah. Begitu mudahnya memberi udzur kepada Muhammad al-Imam yang Muhammad al-Imam tidak mengatakan hal tersebut. Kalaupun dikatakan mukrah, kembalikan pada syarat-syarat ikrah. Syarat-syarat seorang dikatakan sebagai mukrah, apakah terpenuhi? Dan itu telah kita jelaskan. Di antara syarat ikrah bahwa tahdid yang diarahkan kepada seorang yang akan dipaksa tersebut fauriyan. Jadi ancaman itu nyata dan ancaman dilakukan pada saat itu. Jika kamu tidak melakukannya maka saya penggal lehermu. Jadi tidak ada kesempatan untuk berpikir, tidak ada kesempatan untuk berlari. Adapun jika seorang diancam, apabila kamu tidak mendatangani, maka hati-hati. Dalam bulan-bulan ini atau dalam tahun ini kami akan menyerang. Maka itu bukan mukrah. Dan tidak dikatakan mukrah. Memungkinkan bagi seorang untuk menggalang kekuatan, apalagi alhamdulillah Ahlus Sunnah di negeri Yaman kuthur, mereka banyak alhamdulillah. Nah, itu pun kalau tidak mampu atau lemah memungkinkan untuk meninggalkan, meninggalkan ma'bar ke tempat yang lain. Nah, walhamdulillah di sana ada hukumah, ada penguasa. Nah, katanya wah tidak mungkinkan kalau di Yaman Utara, di mana-mana dikuasai oleh Syiah Houthiyah. Pindah ke Yaman Selatan, wah katanya di Yaman Selatan juga tidak disenangi, karena Muhammad al-Imam punya ucapan-ucapan yang membuat marah penduduk Yaman Selatan. Keluar negeri. Yani subhanallah, selalu dicarikan alasan untuk menyelamatkan Muhammad al-Imam dari apa yang telah dia tanda tangani, wathiqah batilah fajirah yang terdapat di dalamnya, sementara dia merasa bahwa segala keputusan ada di tangannya, dia tidak merasa terpaksa, yang lainnya berusaha memberi udur. Wallahu musta'an. Ini sangat disayangkan sekali. Semestinya para masyayikh, para ulama itu memberi penekanan kepada Muhammad al-Imam bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya itu yang diminta, bertaubat kepada Allah, menerangkan kebatilan yang terdapat dalam wasiqah. Namun sama sekali tidak diterangkan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di antara mereka yang berusaha memberi udzur kepada Muhammad al-Imam pada kesempatan ini dan kesempatan berikutnya insyaallah taala, kita akan menjawab beberapa syubhat yang tujuannya adalah membela wasiqah yang ditandatangani oleh Muhammad al-Imam dalam perjanjiannya dengan kaum Syiah Rafidhah tersebut. Di antaranya yang disebutkan oleh seorang yang bernama Abdul Hadi bin Mahdi Al-Umairi Al-Hudali, disebutkan bahwa orang ini pengajar di Ma'had Al-Haram. Dia menulis satu risalah untuk membela Muhammad al-Imam dengan judul Al-Udhru As-Sadid Lishayikh Muhammad al-Imam Fis-Sulh, udhur yang benar yang diberikan kepada Muhammad al-Imam dalam hal perjanjiannya suluh dengan kaum Syiah Rafidhah. Lalu kemudian dia menukil, di antara yang dia tukil adalah pernyataan yang disebutkan oleh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Di sini dia menukil potongan dari perkataan Syekh Rabi' hafizahullah dalam kitabnya Majmu' Al-Kutub War-Rasail pada jilid 9 halaman 132. Kemudian juga dia menukil pembahasan Asy-Syaikh Rabi' bin Hadal Madkhali hafizahullah taala dalam syarah Kitabul Iman dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Di sini beliau juga menerangkan permasalahan ikrah kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma. Demikian pula sedikit tentang permasalahan yang terjadi dalam Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Al-Hudaybiyah. Kesimpulan dari apa yang ditulis oleh Abdul Hadi Al-Umairi, dia menginginkan bahwa dari keterangan Syekh Rabi' ketika menjelaskan tentang hadis Sulhul Hudaybiyah itu persis sama dengan apa yang dialami oleh Muhammad al-Imam. Di mana Muhammad al-Imam menandatangani perjanjian tersebut dalam kondisi dia tanazul. Tanazul anil usul. Mengalah dari perkara-perkara prinsip di dalam Islam. Mengalah dari perkara-perkara prinsip di dalam al-Islam. Yang sebenarnya dia tidak meridhai itu. Menurut keterangan Abdul Hadi al-Umairi. Dalam artian Muhammad al-Imam melakukan itu dalam menulis perjanjian dengan Syiah Rafidah dalam bentuk tanazul. Tanazul yakni mengalah. Mengalah dan membiarkan ada prinsip-prinsip yang terdapat dalam perjanjian tersebut yang digugurkan. Nah, Abdul Hadi al-Umairi ingin menggambarkan bahwa wasiqah ini yang ditandatangani oleh Muhammad al-Imam itu kondisinya sama seperti perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin. Ditambah lagi keterangan dari Al-Allamah Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Padahal kalau kita membaca dengan sebaik-baiknya, membaca dengan teliti apa yang disebutkan oleh Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, baik dalam majmu' ar-rasail beliau atau dalam syarah Kitabul Iman dari Sahih al-Imam al-Bukhari, kita akan mendapati baunun syasi', perbedaan yang sangat jauh. Perbedaan yang sangat jauh antara perjanjian Muhammad al-Imam dengan Sulhul Hudaybiyah dan dengan keterangan dari Syekh Rabi' Nahad al-Madkhali hafizahullah. Sebelum saya membaca penjelasan dari Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala tentang yang dinukil oleh Abdul Hadi al-Umairi dari perjanjian Al-Hudaybiyah, saya ingin bacakan terlebih dahulu hadis tentang peristiwa Al-Hudaybiyah tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dalam kitab Asy-Syurut dari hadis Al-Miswar bin Makhramah dan Marwan tentang kisah peristiwa perjanjian Al-Hudaybiyah. Annahu lamma jaa'a mandub Quraisy Suhail bin Amr. Ketika datang perwakilan dari pihak Quraisy yang bernama Suhail bin Amr. Suhail bin Amr. Dan sebelum itu sudah datang perwakilan yang lain yang mewakili pihak kaum Quraisy mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang terakhir Suhail bin Amr. Ketika ia datang, Rasulullah alaihi salatu wasallam bertanya tentang namanya, siapa namanya? Maka dia menyebut namanya Suhail. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun optimis dari kata Suhail. Beliau mengatakan sahul amrukum, akan menjadi mudah urusan kita. Suhail dari kata sahl, mudah. Maka semoga dimudahkan. Datanglah Suhail bin Amr, lalu dia mengatakan hat uktub bainana wa bainakum kitaban, ayo tulis antara kami dan kalian satu surat perjanjian. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-katibah, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memanggil penulis yang akan menulis surat perjanjian tersebut. Ini terjadi sulh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, yakni beliau ingin mendikte mengimla apa yang akan ditulis dalam surat perjanjian. Maka Rasul mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Maka berkata Suhail, Ammar Rahman fa wallahi ma adri ma hiya. Adapun Ar-Rahman, demi Allah saya tidak tahu apa itu. Artinya jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak tahu apa itu Rahman, apa itu Rahim. Akan tetapi tulislah Bismikallahumma kama kunta taktub, sebagaimana yang kamu tulis Bismikallahumma. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Suhail mengatakan tulis Bismikallahumma. Maka kaum muslimin mengatakan, wallahi la naktubuha illa Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, kami tidak akan menulis kecuali Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya kami tidak ingin menulis seperti yang diinginkan oleh Suhail, Bismikallahumma, nah, Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasulullah yang memerintahkan tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin tidak ingin merubah, kami tidak menulis kecuali Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uktub bismikallahumma." Tulis bismikallahumma. Akhirnya ditulis bismikallahumma. Apa itu bismikallahumma? Dengan namamu ya Allah. Ada yang batil enggak ini? Tulisan bismikallahumma ini ada yang batil enggak? Ada mengandung kekufuran enggak? Enggak ada ya. Aman. Tidak ada permasalahan. Artinya menulis bismikallahumma sesuatu yang sifatnya jahil, tidak ada larangan sama sekali. Beda kalau misalnya ditulis bismillata wal uzza. Hah? Ya jelas batil. Dan tidak akan mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujuinya. Atau misalnya ditulis Rabbuna wahid, Rabb kami sama, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan menulisnya. Karena jelas-jelas kebatilan. Tidak sama antara ilahul muslimin dengan ilahul musyrikin. Bismikallahumma, naam. Benar. Ya. Jadi ini berpindah dari Bismillahirrahmanirrahim yang tentunya lebih afdal kepada suatu yang jaiz, yang sifatnya boleh, Bismikallahumma. Maka Rasul mengatakan tulis Bismikallahumma. Nah, karena keinginan beliau untuk tercapainya suluh tersebut, beliau mengalah. Beliau mengalah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau, idza khayyara baina amrayn ikhtara aisarahuma. Ma lam yakun itsman. Bahwa apabila ada dua pilihan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau memilih yang paling mudah. Selama itu bukan sesuatu yang mengandung dosa, beliau memilih yang mudah. Maka ditulislah bismikallahumma. Lalu kemudian beliau mengatakan, hadza ma qadha alaihi Muhammad Rasulullah. Inilah yang ditetapkan oleh Muhammad Rasulullah. Kata Suhail, wallahi law kunna na'lamu annaka Rasulullah ma sadadnaka 'anil bait wa la qatalnak. Demi Allah, kalau seandainya kami mengetahui kamu adalah Rasulullah, kami tidak akan menghalangimu untuk mendatangi Baitullah dan kami tidak akan memerangimu. Akan tetapi tulis Muhammad ibn Abdullah. Tulis Muhammad ibn Abdullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi inni la rasulullah wa in kadzabtumuni, demi Allah sesungguhnya aku adalah Rasulullah meskipun kalian mendustakan aku. Uktub Muhammad ibn Abdullah, tulis Muhammad bin Abdullah. Akhirnya ditulislah Muhammad bin Abdullah. Dalam penulisan Muhammad bin Abdullah ada yang salah enggak? Batil enggak ditulisnya Muhammad bin Abdullah itu? Tidak kan? Memang itu nama beliau. Itu nama beliau. Jadi ini barakallahu fikum hadis yang meriwayatkan tentang Sulhul Hudaybiyah. Dan apa yang ditulis di dalamnya? Pergantian dari bismillahirrahmanirrahim menjadi bismikallahumma. Muhammad Rasulullah menjadi Muhammad ibn Abdullah. Maka di sini masyaallah rahimakumullah ada dua sisi yang harus kita pahami. Sisi yang pertama at-tasamuh atau at-tanazul bi'adamil kitabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalah dalam hal tidak menulis. Dalam hal tidak menulis. Ini sisi yang pertama. Dan ini yang terjadi. Jenis yang kedua, at-tanazul an al-maktub fi. Mengalah dalam hal kandungan yang terdapat dalam tulisan tersebut. Kandungan yang terdapat dalam tulisan ini. Ini dua sisi yang harus difahami. Sisi pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalah dengan tidak menulis bismillahirrahmanirrahim dan membiarkan untuk ditulis bismikallahumma. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalah untuk tidak ditulis Muhammad Rasulullah, lalu kemudian beliau membiarkan untuk ditulis Muhammad bin Abdullah. Dan ini tidak jadi masalah. Namun apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Apakah Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari? Tidak. Bukan berarti ketiga tidak ditulisnya Ar-Rahman Ar-Rahim dalam perjanjian tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah mengingkari bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ma'adallah. Kalau mengingkari Ar-Rahman atau Ar-Rahim, ya jelas itu merupakan kekufuran. Ketika tidak ditulisnya Muhammad Rasulullah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apakah para sahabat ketika mereka berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian tersebut mengingkari Muhammad sebagai Rasulullah? Tidak. Bahkan beliau menegaskan, wallahi inni la Rasulullah wa in kadzabtumuni, demi Allah aku adalah Rasulullah meskipun kalian mendustakan aku. Nah. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, beliau difitnah oleh kalangan Al-Haddadiyah, Falih Al-Harbi dari kalangan Haddadiyah, salah seorang tokoh Haddadiyah yang ada di Madinah, Falih Al-Harbi, dan yang semisalnya itu menyebarkan fitnah menisbahkan kepada Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah ta'ala bahwa Asy-Syaikh Rabi' mengatakan dalam perjanjian Hudaybiyah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanazal anil usul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalah dalam perkara-perkara prinsip di dalam Islam. Lalu mereka memahami bahwa maksud perkataan Syekh Rabi' ini bahwa Rasulullah mengingkari dirinya sebagai Rasulullah dalam perjanjian itu. Mereka juga menisbahkan kepada Syekh Rabi' bahwa Syekh Rabi' memahami dalam perjanjian Hudaybiyah tersebut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari perkara usul, dalam hal ini mengingkari Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sehingga memilih untuk ditulis Bismikallahumma. Dan ini fitnah, ini kedustaan yang besar, mustahil diucapkan oleh seorang muslim, apalagi seorang alim dari kalangan ulama. Jadi dua hal ini harus kita fahami baik-baik. Yang pertama, at-tanazul bi'adamil kitabah, mengalah dalam hal tidak menulis. Tidak menulis dalam keadaan tetap diyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, cuma tidak ditulis dalam perjanjian, diganti dengan Bismikallahumma, yang Bismikallahumma tidak mengandung kekufuran, tidak mengandung kebatilan, tidak ada kemaksiatan dalamnya. Bisa difahami ya ikhwan? Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalah untuk tidak ditulisnya Muhammad Rasulullah. Padahal Muhammad Rasulullah ini apa? Termasuk rukun yang kedua di dalam Islam, iya kan? Rukun kedua. Rasulullah mengalah untuk tidak ditulisnya rukun yang kedua itu. Ya? Itu rukun yang kedua. Setelah rukun yang pertama, la ilaha illallah. Maksudnya rukun dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu rukun yang kedua dari dua kalimat syahadah. Tidak sah seorang ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadah dengan mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan ibnu Abdillah. Tidak sah. Apabila dia hendak masuk Islam, dia harus mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baru ini merupakan pernyataan masuknya dia ke dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalah dalam hal tidak ditulisnya Rasulullah. Bukan berarti beliau bukan Rasulullah. Mengalah dalam hal tidak menulis, itu saja. Dan membiarkan untuk ditulisnya Muhammad bin Abdullah. Memang beliau Muhammad bin Abdullah. Jadi tidak ada kebatilan sama sekali. Dalam surat perjanjian tidak ada sama sekali. Dari sini saja ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, nampak bagi kita bahwa tidak bisa disamakan antara wasiqah Muhammad al-Imam dengan sulhul Hudaybiyah. Tidak bisa disamakan. Abdul Hadi al-Umair ini terlalu memaksa-maksa, memaksakan diri. Gimana caranya membela Muhammad al-Imam? Yang penting dilindungi, yang penting dibela, meskipun dengan cara-cara yang batil. Dia menukil perkataan Syekh Rabi, bukan pada posisinya, bukan pada tempatnya. Kemudian di sini dia menukil perkataan Syekh Rabi tatkala mengomentari perjanjian Hudaybiyah ini, bahwa Syekh Rabi mengatakan alaisal musyrikuna anfusuhum qad iqtarahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam umuran yauma sulhil Hudaybiyah litanazuli anha. Bukankah kaum musyrikin itu sendiri, mereka telah mengusulkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa perkara dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah untuk mengalah. Mengalah dari beberapa perkara tersebut. Lalu kata Syekh Rabi', "Fali ajlil masalih wal mafasid allati ra'aha istajaba lahum fiha wa hiya min usulil usul." Namun disebabkan karena maslahat dan mafsadah ya, yang dipandang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun menyetujui apa yang ditulis untuk menggantikan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Dan ini kata beliau min usul al usul, termasuk di antara prinsip yang paling prinsip. Oh ya, min usul al usul, prinsip yang paling prinsip. Nah, Apa yang dimaksud oleh Syaqabi min usulil usul? Ya, tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Bagaimana cara keimanan yang benar? Yaitu dengan mengimani tauhid ar-rububiyyah, tauhidul uluhiyyah, tauhidul asma sifat. Dengan cara yang hak, dengan cara yang benar. Jadi di antara perkara-perkara yang prinsip dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini bahwa Allah Azza wa Jal memiliki nama-nama dan memiliki sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya dan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Ini prinsip kan? Prinsip. Tidak diperbolehkan seorang mengingkari nama-nama Allah yang ditetapkan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Rasulnya alaihi salatu wasallam. Tidak diperbolehkan. Mengingkari Ar-Rahman, ya. Mengingkari nama Ar-Rahim bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kebatilan. Jadi termasuk di antara perkara yang paling prinsip dalam Islam adalah beriman tentang asma'ullah wa sifatuhu, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud oleh Syekh Rabi' hafizahullah. Ketika mereka tidak ridha ditulisnya Ar-Rahman, ditulisnya Ar-Rahim, padahal ini merupakan perkara prinsip. Ar-Rahman itu bagian dari nama Allah. Ar-Rahim bagian dari nama Allah dan itu prinsip dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud Syekh Rabi'. Jadi bukan yang dimaksud oleh Syekh Rabi' tanazul, mengalah, yaitu dengan mengingkari Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan. Ya. Beliau mengalah dengan tidaknya ditulis, padahal itu perkara prinsip Ar-Rahman Ar-Rahim, mengimaninya. Kemudian ditulis Bismikallahumma, yang memang juga diperbolehkan. Yang kedua, min usulil usul, meyakini Muhammad Rasulullah. Ya. Rukun yang kedua dari dua kalimat syahadah. Ini juga min usulil usul. Ya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalah dari perkara usul tersebut dalam hal tidak ditulisnya. Ini harus difahami. Dalam hal tidak ditulisnya, bukan dalam hal meyakini bahwa Muhammad itu bukan Rasulullah. Yang kedua ini batil, yang pertama itu hak. Diganti dalam penulisan kata Muhammad Rasulullah menjadi Muhammad bin Abdullah, dan itu tidak ada masalah. Jadi enggak bisa dibandingkan dengan Sulhul Hudaibiyah, dengan wathiqah yang mengatakan bahwa antara kami dengan Syiah Rafidhah itu adalah muslimun, rob kami sama, kitab kami sama, agama kami sama, musuh kami sama. Musuh kamu itu siapa wahai Muhammad al-Imam? Musuh Rafidhah itu siapa? Para sahabat Rasul, tokoh-tokoh Islam, ummahatul mu'minin, itu musuhnya kaum Syiah Rafidhah, ahlus sunnah musuh mereka. Nah, sehingga sangat jauh sekali perbedaannya. Lalu di sini Syekh Rabi' banyak sekali menyebutkan beberapa faedah, di antaranya faedah yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala yang menjelaskan tentang maslahat, kemaslahatan yang ada dari hasil penandatanganan Sulhul Hudaibiyah tersebut, perjanjian Hudaibiyah. Dan di sini beliau menukil perkataan Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala ketika menerangkan hadis ini dalam kitabnya Fathul Bari jilid 5 halaman 352. Kata beliau, fihi jawazu ba'dil musamaha fi amri din wa ihtimal adh-dhaim fihi ma lam yakun qadihan fi aslihi. Naam, di dalam hadis ini terdapat sebagian al-musamaha, hal-hal yang di, ya sudahlah, mengalah, dibolehkan dalam perkara agama, wahtimali dain, dan memikul kezaliman yang diarahkan kepadanya ketika di mereka menghendaki untuk tidak menulis bismillahirrahmanirrahim, dan mereka menghendaki untuk tidak ditulisnya Muhammad Rasulullah, itu kan kezaliman sebenarnya, kezaliman yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Nah, makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, di antara faedah hadis ini, ihtimalul dhaim, sudah memikul kezaliman yang dilakukan oleh mereka. Ma lam yakun qadihan fi aslihi, selama tidak merusak prinsip asalnya. Ya. Nah, dalam perjanjian tidak ada sama sekali pengingkaran bahwa Muhammad itu Rasulullah, tidak ada. Hanya ditulis Muhammad ibnu Abdullah. Dan tidak ada pengingkaran Ar-Rahman Ar-Rahim, namun ditulis bismika Allahumma. Nah, jadi hal yang seperti ini kata beliau dibolehkan selama tidak mencela prinsip utama, tidak merusak prinsip utama. Seandainya dalam perjanjian itu ditulis Muhammad bin Abdullah dalam kurung bukan Rasulullah, nah, ini berarti bentuk pengingkaran bahwa Muhammad itu bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan itu yang terjadi, hanya ditulis nama beliau. Idza ta'ayyana dhalik, ya, mengalah apabila tidak ada cara yang lain, tariqan lis-salamati fil hal was-salah fil ma'al, sebagai jalan untuk mencari keselamatan dan kemaslahatan baik sekarang dan kesolehan di masa yang akan datang. Sawa'un kana dhalika fi hali dha'fil muslimin aw quwwatihim, apakah dalam kondisi ketika kaum muslimin itu lemah atau dalam kondisi kaum muslimin memiliki kekuatan. Kalau memang ada maslahat, ada manfaat di balik perjanjian tersebut, tidak mengapa. Kadang-kadang harus mengalah dari sesuatu yang afdal menuju kepada sesuatu yang boleh, bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang mengandung kebatilan. Lalu diterangkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah, laqad tasamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadha sulhi fi umurin azimah min usulin wa furu'. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengalah dalam perjanjian tersebut dalam perkara-perkara besar menyangkut usul dan furu'. Ada perkara prinsip dan ada pula perkara furu', perkara cabang. Ada perkara prinsip. Nah, ini yang disalahfahami oleh Abdul Hadi Al-Umairi. Ketika dikatakan bahwa Rasulullah, yakni perkataan Syekh Rabi mengatakan bahwa Rasulullah mengalah dalam perkara usul, difahami oleh Abdul Hadi Al-Umairi bahwa yang dimaksud adalah mengalah membiarkan adanya kebatilan, dilanggarnya perkara-perkara prinsip di dalam Islam seperti pelanggaran Muhammad Al-Imam. Itu yang diinginkan, padahal tidak terjadi. Ya. Jadi sekali lagi perkataan Syekh Rabi yang beliau maksud di sini at-tanazul dalam perkara usul, yaitu tidak ditulisnya. Itu saja. Yang pada hakikatnya apa yang tidak ditulis itu memang merupakan hal yang prinsip, rukun di dalam Islam. Faminal usul allati tasamaha fiha, di antara perkara usul yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalah padanya, adamu kitabati bismillahirrahmanirrahim, tidak ditulisnya bismillahirrahmanirrahim, wal akhdhu bimaqtarahahu Suhail bin Amr, dan menerima apa yang diusulkan oleh Suhail bin Amr bismikallahumma ma'a ghadabi sahabah, dalam kondisi para sahabat marah ketika itu, annahu la yaktub illa bismillahirrahmanirrahim, bahwa tidak ingin ditulis kecuali bismillahirrahmanirrahim. Wa tasamaha fi adami kitabati Muhammad Rasulillah, dan juga Rasulullah mengalah untuk tidak ditulisnya Muhammad Rasulullah. Wahia ruknus tsani min arkani syahadatain. Padahal ini rukun yang kedua dari dua kalimat syahadah, aslul Islam. Ini prinsip Islam. Lalu ditulislah apa yang diinginkan oleh Suhail bin Amr sebagai perwakilan dari Quraisy, Muhammad bin Abdullah. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, dari sini jelas bagi kita sangat jauh perbedaan. Ya. Demikian pula yang mirip yang diucapkan dalam syarah Kitabul Iman tersebut. Hanya yang dinukil oleh Abdul Hadi Al-Umairi dalam syarah Kitabul Iman itu kaitannya dengan perkara mukrah. Perkara ketika seorang terpaksa memenuhi syarat-syarat keterpaksaan tersebut. Seperti yang dialami oleh Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir terpaksa beliau mengucapkan kalimat kufur dan terpenuhi syarat-syarat ikrar. Terpaksa, ancaman itu jelas. Orang tuanya telah disiksa, dibunuh. Ya. Ibunya ditusuk bagian kemaluannya yang menyebabkan mereka meninggal dalam membela Islam, membela keyakinan mereka. Akhirnya Ammar mengucapkan kata-kata kufur. Jadi sekali lagi enggak bisa disamakan. Berbeda. Apakah Muhammad al-Imam mukrah? Dia sendiri membebaskan diri dari ikrah. Kalaupun dia mengatakan dirinya mukrah, lihat kembali kepada syarat-syarat ikrah. Kapan seorang itu dikatakan terpaksa memenuhi syarat mukrah? Kalau sekedar ancaman tidak cukup. Kalau ancamannya bukan sekarang tidak cukup. Jadi ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang penting untuk kita pahami. Kadang-kadang ada sebagian menyebarkan syubhat bukan pada tempatnya. Ya, bukan pada tempatnya, bukan pada posisinya. Yang dipermasalahkan itu adalah isinya, bukan suluhnya, bukan perjanjian damainya. Baik, saya kira sampai di sini, akhwan. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Anda mau bertanya bagaimana sikap kita terhadap orang yang apabila kita nasihati malah marah-marah bahkan memukul. Sabar. Sabar. Konsekuensi nasihat. Apakah ada doa khusus untuk berlindung dari fitnah wanita? Berlindung dari fitnah wanita dengan pertama dengan perbuatan dari tekad seseorang, ya, dengan melakukan hal-hal yang dianjurkan di dalam syariat. Menundukkan pandangan, ya, tidak suka memelototkan matanya kepada para wanita yang tidak halal baginya untuk memandangnya. Nah, memperbanyak puasa bagi para pemuda yang belum memiliki alternatif. Ini semua adalah resep yang disebutkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari fitnah wanita. Fokus dalam beribadah. Fokus dalam talabul ilm. Berusaha untuk tidak mengkirkan macam-macam. Jangan suka membuat majelis-majelis yang di situ dibahas tentang hal-hal yang membangkitkan syahwat, ya, akhirnya menyebabkan seorang teringat, yang menyebabkan dia berpikir, menghayal. Ini yang menjadi sebab seorang terjatuh ke dalam fitnah. Oleh karena itu di antara ulama ada yang mengatakan jannibu majalisana dzikra ta'ami wan nisa. Jauhkan dari majelis kami pembahasan tentang makanan dan tentang wanita. Kecuali kalau memang ada kebutuhan, ada hal-hal yang diharapkan kebaikan dari pembahasan tersebut, ada kemaslahatan. Adapun hanya sekedar cerita akhirnya menyebabkan seorang terfikirkan, bangkitkan syahwat, tak ditinggalkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa secara umum berlindung dari fitnah. Allahumma inni a'udzubika minal fitnah. Atau seorang yang berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Silakan. Tidak mengapa insyaallah. Tulisannya enggak jelas. Apakah diperbolehkan menikah dengan wanita yang kedua orang tuanya telah meninggal? Apakah pernikahan ini sah atau batal? Masa wanita menikah harus orang tuanya hidup? Yang disebut oleh Nabi SAW, la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan persetujuan wali. Apabila seorang wanita memiliki orang tua, ayah, maka ayahnya, tidak ada kakeknya. Nah, tidak ada, maka saudara-saudaranya, pamannya, dari kalangan ahli waris, dari wali. Jadi tidak mesti orang tua. Semuanya enggak ada, dari ahli waris enggak ada. Ya, dikembalikan kepada pemerintah. Nah. Dikembalikan kepada hukumah. Hukumah yang menjadi wali bagi mereka yang tidak memiliki wali. Nah, tapi kalau yang dimaksud di sini adalah seorang menikah, seorang wanita menikah tanpa wali, maka pernikahan tersebut tidak sah. La nikaha illa bi wali. Apa hukumnya tidak salat tarawih di bulan Ramadan, baik Lailatul Qadar atau bukan Lailatul Qadar? Ini orang malas. Malas betul orang ini. Diberi kesempatan untuk memperbanyak keutamaan sebelum meninggal, perbanyak pahala agar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malah dia tinggalkan. Apa hukumannya orang yang mengikuti tahun baru? Hukumnya maksudnya. Kalau hukumannya ya kembalikan pada penguasa. Tapi repotnya penguasa juga ikut tahun baru juga. Mohon jawabannya. Tashabbuh, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Paling minimal hukumnya haram. Dan dikhawatirkan akan muncul kecintaan. Kecintaan dalam hati, kecondongan kepada orang-orang kafir. Ya, maka ikut-ikutan, ikut meramaikan, datang ke lapangan, ya, memeriahkan malam tahun baru. Taib, maka ini perkara yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Dikhawatirkan seorang menjadi kafir, waliyadzubillah. Ya, jika dia mengagungkan, memuliakan, semalam suntuk sibuk dengan tahun baru, Nah, seakan-akan itu suatu yang spesial, tahun baru, hidup semalam suntuk, bakar jagung, ah, duduk-duduk bareng, walhasil menghabiskan waktu dengan hal-hal yang melalaikan. Maka ini tidak diperbolehkan. Masyarul muslim rahimakumullah, ittaqullah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal di rumah, kunci pintu, tidur, gak usah tunggu jam 12. Sebagian nunggu jam 12, kemudian jam 12 itu jadikan momen-momen spesial tertentu. Nah, masing-masing punya cara-cara batil yang mereka lakukan. Kaum muslimin seharusnya menjauhkan diri dari hal-hal yang seperti ini. Alhamdulillah kita mulia dengan agama kita. Tidak perlu kita menoleh kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Itu sudah, memang sudah menjadi kebiasaan mereka, cinta dunia, mencari waktu-waktu yang menghibur mereka dalam kehidupan dunia. Biarkan, biarkan mereka bersenang-senang dalam kehidupan dunia ini. Tapi nanti di akhirat, ya, ada balasannya. Apa hukumnya melihat menonton kembang? Ah, ini sama. Atau ikut serta dalam membakarnya. Sama. Dari sini sampai di sini insyaallah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.